ada rotan di punggungnya. Memukul diri sendiri sangat menyakitkan karena bukan bagian dari pendidikan, melainkan buah dari kesalahan. Jangan bodoh dengan memukul diri. Jangan bodoh karena itu sangat menyakitkan. Orang yang bijak terpelihara oleh bibirnya. Orang bodoh kata-katanya menjadi racun yang mematikan karena bisa menimbulkan kebencian, mendatangkan kemarahan, sehingga orang bodoh banyak musuhnya. Kemanapun kakinya melangkah, kata-kata salah tumpah di sana. Akibatnya sudah bisa diperhitungkan. Tak ada ketenangan, apalagi kebahagiaan. Namun orang bijak selalu menjaga bibirnya. Kata yang terucap adalah hasil olah pikir yang matang, menjadi berkat di sana-sini, menyenangkan untuk didengarkan, kehadirannya didambakan. Orang bijak memilih kata-katanya, ia tak sembarangan. Bukankah itu indah? Tidakkah Anda ingin pergi kemanapun dan disambut oleh banyak orang? Semua orang adalah sahabat, karena tiap ucapan kita adalah ucapan bijak yang sudah semestinya. Jadi jangan bodoh karena akan merotan diri sendiri. Ironinya, sesudah merotan diri tak ada nilai yang didapatkan kecuali kesakitan dan penyesalan. Tapi penyesalan pun seringkali menjadi penyesalan terlambat yang tak bisa lagi diatasi. Karena itu, sebelum menyesal, jangan bodoh, bijaklah supaya penuh pengertian.